by, I don't want to deal with them now. I don't want to deal with them now. With what they did to this country and to the world, I don't want to talk to China right now. By the way, Sleepy Joe Biden never got in. China would own the United States. They'd own it. They'd own every one of these people. They'd own this building. They'd own the United States. Ketika Israel dan Uni Emirat Arab menandatangani perjanjian damai, maka komentar di media berbunyi, "Interesting thing happened. Now Trump is considered by many Christian and Jew as a jubilee man." Menarik, Trump dikatakan pahlawan yang datang setiap 70 tahunan sekali, platinum jubilee. Maaf, ini istilah yang dipakai biasa dalam terminologi Kristiani dan Jew. Trump, jubilee man, yang benar aja, itu komentar saya dalam hati. Mentang-mentang Amerika manuver menjadi juru damai perang Israel dan dunia Islam di Timur Tengah, terus Trump jadi jubilee gitu, saya teringat 70 tahun yang lalu, Dwight Eisenhower juga dikatakan the jubilee man ketika dalam periode menjabat di Amerika dia dikenal dengan perjuangan melawan Uni Soviet yang komunis yang anti Tuhan dengan nama Cold War. Periode tersebut Cold War melegitimasi penggunaan mass destruction weapon alias nuklir. Cold War melegitimasi penggunaan mass bioweapon. Cold War presidennya Eisenhower. Sekedar mengingatkan sahabat semua bahwa dalam buku putih Pentagon, perang COVID ini dinamakan Cold War. Jadi Cold War presidennya Eisenhower, Cold War presidennya Donald Trump. Dua-duanya dari partai Republikan. Eisenhower keturunan Jerman Amerika, Donald Trump keturunan Jerman Amerika. Keduanya dilabel Jubilee Man. Kebetulan bisa ya, bisa tidak. Pasca dunia meninggalkan Cold War antara Amerika dan Uni Soviet dari tahun 1947 ke 1990, perang itu dulu melibatkan military industrial complex. COVID-19 yang baru saja terjadi bukan meninggalkan New Cold War versi 2.0, tetapi membentuk sebuah perang baru yang disebut Cold War. Cold War adalah perang yang memberikan coding system pada dunia di mana perang ini melibatkan pharmaceutical industrial complex. Eisenhower mengumumkan secara terbuka bahwa military industrial complex merupakan ancaman Amerika. Donald Trump mengumumkan beberapa minggu lalu bahwa pharmaceutical industrial complex merupakan ancaman terbesar Amerika saat ini. Sekedar merefresh, settingan war COVID-19 berbeda dengan World War II atau Perang Dunia Kedua, tapi tujuannya sama, yaitu establishment of world order. Pertanyaan yang saat ini banyak timbul, apakah diperlukan kinetic war saat ini? Seperti Tiongkok dan sekutunya yang terima obor versus Amerika dan sekutunya. Masih spekulatif, tetapi kinetic war bukan teater utama, bukan panggung utama. Berbeda dengan Perang Dunia Kedua yang berkelanjutan dari Perang Dunia Pertama. Kinetic war itu adalah panggung utama, adalah teater utamanya. Sekarang pertanyaannya, kinetic war itu apalagi? Si Sontoloyo ini kalau ngomong suka-sukanya sendiri. Oh ya, maaf. Kalau di akademi militer, menyebut perang militer itu namanya kinetic war atau bahasa si bosman karena wong bodoh adalah bedil-bedilan. Jadi rasanya kecil akan pakai bedil-bedilan walaupun ada yang bertanya, survei Trump ini kalah 11 poin dari Biden. Mungkinkah Trump declare war dalam tanda petik sebelum election bulan November? Jawabannya pasti tidak pakai bedil-bedilan. Jadi tenang ya kalian para pendukung komunis Cina yang di tanah air Indonesia ini yang saat ini kalian kebanyakan di belakang Biden mengharapkan Trump kalah. Kalian masih di atas angin kok. Amanlah komunis bersama demokrat itu. Itulah sebabnya jauh-jauh hari si Sontoloyo ini ingatkan, jangan sampai Trump menang. Habis nanti bisnis dengan Tiongkok dan berhutang bisnis dengan Tiongkok. Juga habis nanti kita diperas dengan IMF dan malahan ditekan dolar jadi mahal. Dolar tidak diturunkan pinjamannya sehingga kering ekonomi Indonesia. Karena itu saya ding jauh-jauh hari mengatakan angkat jari tengah buat strategi hutang Tiongkok dan IMF itu. Solusinya bagaimana? Kalau nggak pakai direct investment, tidak pakai duit asing, tidak ngutang, solusinya bagaimana? Sudah banyak solusi yang kita berikan, tapi kita berikan lagi sekali lagi. Kita ini nggak kopok, kita ini nggak bosan-bosan memberikan solusi kepada negara. Kita sudah ingatkan tentang secret meeting that changed China yang disebut The New Tiananmen Papers di tahun 1989. Masih nggak ada bijinya untuk melakukan action tersebut, masih nggak berani. Oke, kita lanjut. Kita bawa satu lagi strategi mundur sedikit ke tahun 1910. Bulan November, The Secret Meeting That Changed America, sejarah Federal Reserve. Bagaimana? Ngerti sejarah lah sedikit, wahai pengelola negara. Jadi, informasi sekilas ini mengingatkan di tahun-tahun tersebut, sekali lagi, hanya mengingatkan, di tahun-tahun tersebut, mata uang dunia masih pound sterling loh ya. Ingat ya, belum dolar. Jadi, strategi yang kita mau jelaskan dalam Secret Meeting that Changed Indonesia sama seperti tahun 1989 dan sama dengan 1910 atas nama rupiah. Itu baru namanya kita merdeka. Setuju? Masa ditelepon bini lagi meeting langsung pulang lu ah? Atau ATM sampean ini dipegang bini ya? Gak berdaulat banget sih lu.